Pelangi yang suka di mata, mekar jiwa di lamar mimpi. Kasih sepantun tulisnya sudah, hanya rindu ikatan hati. Melumpur bintang seri masih bertandang, bagai bulan di pagar bintang. Hanya berdegeri ombak mengadu, melambai daun sedang rimbun. Syarat di hati rindu ditanggung, air mata pun tak terbentuk. Di kau ku bersanjung cinta suci terulung, di jiwaku semakin ranum. Padamlah gundah di hati, setenangnya air di kali. Hilanglah rasa pancar naluri, janji yang diikat teguh. Berdiri lapaslah sejujur hatimu, lalu